Likambani ni soni na misoe Nana kipaka Bino te Na konsali sa kabino Na fungola kabino misoe Nana kisa kabino zela ya la vi Bomba luke langana sima ya mopaliye na yebi nyonsa boko sala kasoki na zalite Na yebi banda kamba kokota ka na kombo na ngai Na yebi atabazali bande ko bokoko kateo na la vie moke makana mabaku Likambani ni soni na misoe nana kipaka binote Kosali sa kabina Na fungola kabina misoe Nala kisa kabina zela ya labi Bobaluke langa na sima ya mobalie Na yebi nyosa boko sala kasoki na zalite Na yebi nyosa boko sala ka na bapembeniye Na yebi banda kombo kokota ka na kombo na ngai Na yebi atabazali bandeko boko kokante oro Na la vie moke makana mabaku Boko inanga zali mobali na masomi Boko siri samba loba ya kondina kabato Zali bala na ngai baneko masala kangai bakisie Atape baninga mako sala bako kateho Kamwe matinzete, botika te obandeko Nyoka banga kamoto, moto akimaka makamwe Zamote malangai, naeba kambana te ho Ata zizombi, babako ya zela nalanda te ho Kona paninga bayininga likolo ya mobaliye Baba luke la kangai ba pembeni pembeni ye Koko sala nini likambo ebimi etutani na bato Soni eto nimiso mwa eto solo likele meho Liboko inanga, zali mobali nanga asomi Moko siri sama, roba ya kondinda kabatoe Zali bala nanga ipaneko basala kanga ibakisie Atape baninga bako sala bako kateho Kamwe matinzete, botika te obandeko Nyoka banga kamoto, moto akimaka makamwe zizo mi mabaku ya zela na langa teho. Bande kola baninga bayininga likolo ya mobalie. Baba luke la kangai ba pembeni pembeni ye. Tout le monde, c'est l'Inchard.